Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia. Kita kembali lagi mengumandangkan acara siaran kita melalui Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini, melalui acara Penyejuk Keimanan. Alhamdulillah. Pada hari ini juga kita akan masih berlanjut dari surat Al-An'am, yaitu surat Al-An'am dari ayat 165. Ini adalah merupakan ayat yang terakhir dari surat Al-An'am. Maka untuk hari esoknya insya Allah kita akan memasuki surat Al-A'raf. Baiklah para pendengar yang berbahagia, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahualladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikanmu kamu penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang berbahagia, pada ayat ini Allah berfirman, yaitu Walladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Artinya bahwasanya dalam surat Al-Fatir Allah berfirman seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah atau penguasa-penguasa di muka bumi. Khalaifah di sini adalah orang yang menggantikan yang lain, baik menurut waktu maupun tempat. Penggantian menurut waktu yaitu datangnya satu masa setelah masanya, hari setelah harinya. Penggantian tempat adalah jika seseorang duduk kemudian pergi lalu datang yang lain dan duduk pada posisi yang pertama. Inilah, perhatikanlah roda dan dinamika kehidupan manusia yang mana Allah sudah berikan nikmat hal seperti itu. Tinggal kita bagaimana melaksanakan syariat yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah lah juga yang mengingatkan kita bahwasanya khilafah bukanlah pewaris kekuasaan dari satu orang kepada orang yang lain, tapi khilafah manusia dari Tuhan atau Allah di muka bumi ini. Karena tiap sesuatu tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara paksa. Allah dengan kekuasaan nikmatnya menjadikan bumi tunduk kepada manusia sebagai wujud dari anugerahnya. Misalnya api akan tunduk pada manusia. Begitu juga biji-bijian akan tumbuh untuk kepentingan manusia. Bila minum haus akan hilang, dan bila makan akan kenyang. Begitulah Allah memberikan kehidupan kepada kita. Kira-kira gimana ini Ustaz? Bahwasanya masih banyak sekarang orang-orang yang jauh dari ajaran syariat Islam. Padahal Allah memberikan khilafah di muka bumi ini. Segala apa yang ada di bumi ini adalah untuk kepentingan manusia. Kenapa masih banyak orang-orang yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kalau kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menjadikan kita di muka bumi ini khalaif, yaitu khilafah, khalifah di muka bumi ini sebagai apa, benar-benar betul-betul apa, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. satu tujuan bahwasannya manusia sebagai khalaif, ya, khalifah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah wama umiru illa liya'budullah, ya, dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di sini Ustaz, kalau kita jumpai dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya'budullah, makna ibadah itu kan banyak itu Ustaz, ya. Tidak hanya kepada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Jadi ibadah ghairu mahdhah dan ibadah mahdhah kita harus kita kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sinergi kita dalam melakukan aktivitas, kita benar-benar orang yang benar-benar memegang pikul pewaris dari kekuasaan orang, yaitu apa? Di muka bumi ini adalah amanat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita cenderungi lagi sebagai seorang khilafah atau khalifah, dia itu harus banyak apa? Mengedepankan maslahat daripada mudarat. Karena kalau kita mengedepankan maslahat, otomatis yang mudarat jauh dalam kehidupan kita. Ya, Ustaz, ya. Nah, jadi harapan-harapan kita juga bagaimana seorang yang menjadi khalifah itu yang baik. Dari hal yang lain mungkin ada tambahan Ustaz? Ya. Dalam hal yang lain Ustaz, di sini Allah ingin meninggikan satu sebahagian yang lain. Mungkin ada yang jadi petani, ada yang jadi direktur, ada yang jadi tukang sapu, ya, ada yang menjadi tukang kayu dan lain-lain sebagainya. Mungkin di sinilah mungkin Ustaz, ya. Ya, letaknya itu Ustaz, letaknya. Ya. Letaknya. Kalau seandainya gitu Ustaz, ya. Kalau orang ini menjadi insinyur semuanya, apa kira-kira terjadi pada alam ini Ustaz? Ketidakseimbangan kan gitu Ustaz, ya. Bisa goncang ini alam ini. Ya, kan ya. Gitu ya. Karena apa? Allah menjadikan di muka bumi ini orang beraneka ragam, ada petani, ada buruh, ada guru, ada cendekiawan, ada ilmuwan dan sebagainya, ya. Adalah gunanya untuk apa? Mengseimbangkan. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji tentang apa yang diberikan kepadamu. Dengan apa? Seorang buruh, Allah akan uji dengan buruhnya, taat tidak dia dengan buruhnya itu. Kemudian seorang guru benar-benar ikhlas tidak mengajarkannya, dan apa yang diajarkannya, kebenarankah atau kebohongan. Seorang di insinyur dalam mendesain bangunan dan sebagainya, hal apa yang terbaik untuk dibangun dan sebagainya. Di situ diuji kita, ya, ustaz mungkin diuji. Jadi hikmahnya di sini dari ayat ketika Allah menyebutkan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fi ma atakum, berarti kita di sini diajak untuk kerjasama. Iya, karena potensi dan kemampuan seseorang itu lain, berbeda dengan satu yang dengan lain. Yang lain. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita nyamakan, saya pengin harus seperti si fulan, saya harus pingin dengan si B. Keinginan boleh sih, tapi ya, potensi yang ada kepada yang A dengan B dan C itu pasti berbeda. Disinilah Allah menunjukkan kuasanya, wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Ada sebahagian yang lain Allah berikan apa dengan bentuk meninggikannya potensi. Ada apa? Keahlian. Kan ya, begitu ya? Ya. Tapi ada walaupun begitu Ustaz, ini tidak akan terjadi kerjasama itu kalau seandainya seseorang ataupun yang lainnya itu tidak apa, jika manusia itu tidak melibat apa dirinya serba berlebih. Kalau seandainya seseorang itu melihat dirinya berlebih, ya, yang lainnya rendah, ini tidak akan terjadi kerjasama yang bagus. Betul sekali, Ustaz. Nah, tapi karena terjadinya kerjasama itu karena mereka itu melihat adanya kebutuhan antara satu sama lainnya. Betul sekali, Ustaz. Iya kan, Ustaz? Iya, iya, betul itu sekali. Jadi, seperti kita. Kita dalam bidang agama tentu dalam bidang kedokteran juga akan terasa kurang. Ya, maka betul, kita perlu penemuan atau penelitian-penelitian yang sudah diapakan oleh dalam orang-orang bentuk yang meneliti dalam bidang, yeah, itu. Begitu juga dalam ilmu perbintangan, langit, yeah, dan segala macamnya, yeah, itu. Dengan itu semuanya kita akan merasakan perlu antara satu yang sama lainnya kita. Sehingga dapat mendekatkan diri kita, keimanan kita kepada Allah juga tersalurkan lewat silaturahmi dan kerjasama kita yang nyata. Bukan betul, begitu, betul, ya? Betul, betul sekali kan begitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada kita bagaimana kerjasama yang baik itu bukan berarti harus satu bidang dia, tidak, akan tetapi satu mungkin bidang yang lain bisa bergabung dalam satu bidang, ya, sehingga apa, menumbuhkan satu titik temu kebenaran, yang mana itu kita harus kebenaran itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan nih, Ustaz, ya, di mana Allah itu meninggikan potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kan, Ustaz, ya, dari SD, kan begitu. Banyak kawan kita yang mentok di SD, sekolah hanya sekolah dasar saja. Kita melanjut ke SLTP, ya, sekolah tengah pertama. Banyak orang yang mentok. Alhamdulillah kita tinggikan dengan potensi kita bisa sampai, ya. Kemudian sampai kita tingkat SMA, banyak yang gugur di tingkat SMA, tidak melanjutkan ke universitas. Menen universitas bisa melanjutkan strata 1 sampai strata 2. Ini satu potensi yang Allah berikan kepada kita, kan begitu. Untuk apa, ya? Yang pada akhirnya nanti, ya, orang yang mendapatkan gelar-gelar ini tidak hanya sekedar menyandang gelar saja, akan tetapi dia bisa menambah keilmuannya dengan bentuk apliatif yang berguna bagi masyarakat. Khususnya apa tujuannya tadi, dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Iya. Jadi dengan begitu semuanya, kita ini hidup di dunia ini adalah diikat dengan kemaslahatan, ya, dan keperluan. Bukan saling membanggakan kelebihan, apalagi dengan kesombongan. Jadi sebetulnya, Ustaz, ketinggian derajat ini adalah cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau seandainya dia derajatnya tinggi, sombong, maka dia akan hancur dalam kehidupan. Dan orang yang sombong itu tidak akan disenangi bagi orang, tidak akan disenangi dalam kehidupan masyarakat. Iya, iya. Ya, kan begitu, Ustaz? Betul, betul. Jadi bukan saja rendahnya pendidikan atau tingginya pendidikan itu letaknya, tapi letaknya adalah kemaslahatan kita bersama, keperluan kita bersama. Dalam arti kata, tidak membanggakan antara satu dengan yang lain, kelebihan dan dalam kekurangan. Maka disinilah Allah mengatakan liyabluwakum, artinya Allah akan menguji kamu. Maksudnya menguji konsistensi atau ketakwaanmu, keseriusan setiap seseorang itu, ya, apakah masih betul-betul begitu, kan? Iya, betul. Makanya Allah mengatakan sekarang, setelah itu, inna rabbaka sari'ul iqab. Apa kira-kira maksudnya, Ustaz? Inna rabbaka sari'ul iqab. Maksudnya di sini, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, membuat kita harus berhati-hati dan tidak menganggap enteng masalah akhirat. Jadi yang kita buat di dunia ini, kita punya pertimbangan tidak habis hanya sekitar dunia saja. Jadi yang kita lakukannya di dunia ini bisa membenihkan sampai kita di akhirat tadi, dipertanggungjawabkan kita hingga di akhirat. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya. Dengan begitu, kiamat untuknya telah terjadi. Ya, jadi kalau cerita akhirat, kalau sudah cerita hukuman, ya kan? Di sini dipungsikan, jadi orang itu memang betul berpegang teguh. Jangan hanya orang sibuk dengan mencari kekuasaan, kekuasaan dipegang, lupa dengan kewajiban, dengan amanah yang dipegangnya tadi. Padahal Allah innallaha sari'ul iqab. Amat cepat siksaannya, betul, azabnya, kan begitu. Jadi kita harus wanti-wanti gitu. Wanti-wanti kan, berhati-hati, ya. Khalaifah ini semua yang menjabat, baik itu anggota dewan ataupun yang lainnya, kan begitu, Ustaz. Sekarang ini kan sangat heboh, Ustaz. Hampir begitu kesannya. Kita melihat kasus orang-orang yang mengatakan korupsi itu main dengan perempuan. Inilah artinya tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah tentang kemampuan tersebut. Betul sekali. Semena-mena mereka. Iya. Lihatlah, mudah-mudahan gitu kan, iya, ada semacam isu gitu kan, mudah-mudahan itu berhasil diberlakukannya undang-undang bagi yang betul-betul nyata korupsi dan merugikan masyarakat Indonesia yang banyak, itu lebih bagus memang dihukum gantung. Betul. Karena apa? Karena mereka sudah banyak mematikan manusia secara pelan-pelan. Merugikan, gitu, kan? Merugikan. Merugikan. Sangat-sangat merugikan. Jadi inilah sebetulnya, kalau sebetulnya harus dilaksanakan. Kalau tidak ada yang bisa melaksanakan hal tersebut, maka kita akan kena seluruh Indonesia ini dengan azab inna rabbaka sari'ul iqab. Siapa saja akan kena jadinya, karena tidak ada yang menguatkan untuk tujuan tujuan apa? Tujuan untuk betul-betul terjadi dijalankan kebenaran itu atas dasar agama atau atas dasar untuk menjaga ketentraman manusia untuk masa yang akan datang. Tapi walaupun begitu, Allah mengatakan aku ini sangat cepat siksaannya. Tapi Allah juga mengatakan dalam akhir ayat ini, wa innahu laghafurur rahim. Bisanya kita manusia seperti itu? Saya rasa tidak bisa. Tidak bisa ya. Begitu murka, begitu timbul sifat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kecuali hanya Allah sajalah. Karena Allah tidak akan pernah berubah. Ketika manusia itu dapat terhindar dari syari'ul iqab, siksa ataupun azab, maka Allah akan memberikan pengampunan demi pengampunan. Bahkan Allah bukan sekedar memberikan pengampunan, tapi Allah akan memberikan rahimnya, atau Allah akan memberikan kasih sayangnya ataupun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dari ayat ini sebelum kita akhiri, bahwasanya jadi adalah sebuah nikmat yang paling besar bagi umat Islam seluruhnya. Allah jadikan kita ini khalifah di muka bumi ini untuk saling kerjasama, untuk saling kerjasama agar kita tidak sombong, agar kita tidak angkuh terhadap satu yang sama lainnya. Karena kerjasama itu dibutuhkan kepentingan dan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Dengan itu semuanya kita akan terhindar mudah-mudahan dari azab siksa Allah, karena Allah itu adalah maha pengampun dan lagi maha penyayang. Sampai di sini saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.